أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. الحمد لله. Segala puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan limpahan nikmat, taufik, hidayah dan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Walhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis min majalisil ilm, di sebuah majelis dari majelis-majelis ilmu, untuk kembali belajar tafaqquh fiddin, mempelajari kalamullah wa kalamur rasul sallallahu alaihi wasallam, mempelajari agama Islam, mempelajari tentang aturan-aturan Islam. Alhamdulillah, setelah sekian lama Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kaum muslimin secara khusus dan kepada umat manusia secara umum dengan adanya penyakit dan pandemi yang merata. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah semata semakin membaik, semakin kondusif dan semakin stabil, sehingga alhamdulillah rutinitas yang barokah, rutinitas yang baik yang biasa kita lakukan, yaitu untuk tafaqquh fiddin, bisa kembali dibuka lagi dan kita bisa kembali bermajelis untuk belajar kalamullah wa kalamur rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian risalah yang ditulis oleh Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullah, yang berjudul Mudzakkiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba', sebuah risalah yang di dalamnya termuat hadis-hadis yang secara khusus menjelaskan tentang prinsip-prinsip Islam, menjelaskan tentang umur aqidiyah, hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan manhaj. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada hadis yang ke-12 dan kita sudah membacanya. Hadis yang menjelaskan tentang perintah untuk memerangi orang-orang yang menyimpang dari jalan para nabi. Alhamdulillah, telah kita selesaikan meskipun via rekaman yang di-share secara online. Namun alhamdulillah masih bisa berjalan waktu itu dan bisa menyelesaikan hadis ini. Dan sekarang kita masuk pada hadis yang baru, hadis yang ke-13. Qala al-muallif hafizahullah al-hadis tsalits asyar, hadis yang ke-13. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. An Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu qaal, dari sahabat Tamim Ad-Dari semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Salasan, beliau mengucapkannya 3 kali. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Tentunya ketika Rasulullah SAW mengulangi penjelasannya lebih daripada sekali, itu memiliki banyak tujuan. Tujuannya untuk yurakiz wa yunabih as-sami'in, agar yang diajak bicara itu fokus. Di antara tujuannya juga adalah untuk memahamkan bahwasanya apa yang beliau sampaikan itu amrun muhim, yajibud tanabbuhulah, perkara yang sangat penting yang wajib untuk diperhatikan. Dan masih banyak lagi tujuan beliau dari mengulangi ucapannya sampai lebih dari sekali. Nah, di sini dalam hadis ini beliau ulangi sampai 3 kali. Ad-din an-nasihah, ad-din an-nasihah, ad-din an-nasihah. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Salasan, 3 kali. Qulna liman, para sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, nasihat untuk siapa? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rasulullah mengatakan agama ini adalah nasihat untuk Allah, nasihat untuk Al-Qur'an, nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat untuk penguasa kaum muslimin, dan nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Jadi cakupan agama ini itu luas, mencakup semua pihak, mencakup semua aspek. Agama itu nasihat, itu artinya agama ini adalah nasihat untuk Allah, untuk Al-Quran, untuk Rasul, untuk penguasa, dan untuk kaum muslimin secara umum. Dan nanti akan dijelaskan makna dari masing-masing poinnya. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Ahmad wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan al-Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Ahmad, dan al-Imam An-Nasa'i rahimahumullahu ta'ala. Hadis yang singkat, jelas, dan padat. Hadis ini disebutkan dan dimuat oleh al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam satu risalah beliau yang berjudul Al-Arba'un An-Nawawiyah, kumpulan 40 sekian hadis yang di situ memuat jawami'ul kalim, hadis-hadis yang singkat namun memiliki makna yang sangat luas, memiliki makna yang sangat dalam, memiliki penafsiran yang sangat mencakup. Itu jawami'ul kalim, dan ini termasuk kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada yang sebelumnya. Beliau punya kelebihan dan keistimewaan apabila beliau berbicara dengan bahasa yang singkat tapi memiliki makna yang jelas, padat, dan luas. Di antaranya hadis ini. Beliau hanya mengatakan ad-din an-nasihah. Agama itu nasihat. Diulangi 3 kali. Ketika ditanya untuk siapa nasihat itu, Rasul menjelaskan untuk Allah, untuk Al-Quran, untuk Rasul, untuk penguasa, dan untuk kaum muslimin secara umum. Cakupannya luas. Dan kita nanti akan membaca keterangan dari penulis Hafizahullah yang semakin menambah keyakinan kita bahwasanya hadis ini benar-benar sebagai jawami'ul kalim wa alaihi madaruddin. Sebagai hadis yang mencakup maknanya dan padanya lah agama ini berporos. Qala al-muallif hafizahullah sahabiyul hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Tamim ibnu Aus ibni Kharijah ad-Dari Abu Ruqayyah. Beliau adalah Tamim bin Aus bin Kharijah ad-Dari Abu Ruqayyah. Sahabiyun masyhur. Beliau adalah seorang sahabat yang masyhur. Mata sanata arba'ina minal hijrah. Beliau meninggal pada tahun 40 Hijriah. Dan kalau kita melihat sedikit sejarah tentang beliau radhiyallahu an, kalau tidak salah, beliau inilah yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Dajjal di sebuah pulau, ya. Ketika itu beliau masih di atas kesyirikan bersama dengan teman-temannya naik bahtera. Wis pokoke diombang-ambing sama ombak di laut sampai kapalnya pecah. Sehingga mereka pun terpaksa terdampar di sebuah pulau. Pulau yang sangat asing. Enggak pernah mereka menjamah pulau itu dan terlihat tidak pernah ada seseorang yang mendahului mereka menjamah tempat itu. Akhirnya mereka pun karena memang sudah kepepet, kendaraan yang mereka bawa hancur, mereka pun masuk ke dalam guna mencari apa yang bisa dipakai, apa yang bisa dimakan, fasilitas apa yang bisa mereka gunakan untuk melindungi diri. Akhirnya mereka pun masuk, terus masuk ke dalam pulau tersebut. Tiba-tiba ketemu sama satu makhluk yang makhluk ini memiliki bulu yang sangat lebat sehingga tidak diketahui mana bagian depan, mana bagian belakang. Sama, depan belakang sama. Model bulunya dan lebatnya itu sama. Mereka takut. Dan ternyata makhluk ini bisa ngomong. Meminta mereka untuk melanjutkan perjalanan. Masuk. Di dalam ada sebuah rumah yang di dalamnya ada seorang laki-laki yang sudah menunggu mereka. Kemudian otomatis mereka takut dan sempat bertanya kepada makhluk ini, kamu siapa? Dan dia mengatakan, Anal Jassasah. Saya adalah Jassasah. Kemudian beliau masuk dan teman-temannya masuk ke bangunan yang diisyaratkan oleh Jassasah tersebut. Ternyata ketika masuk mereka mendapati ada seseorang yang sedang dirantai. Tangannya, kakinya sampai ke leher, ya semuanya itu dirantai, ya dengan rantai dari besi. Kuat, dan orang yang dijumpai ini memiliki postur tubuh yang tidak biasa. Besar, ya. Kemudian orang ini mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Yang mana pertanyaan yang diajukan itu sesungguhnya untuk mengetahui apakah Nabi akhir zaman sudah diutus ataukah belum. Karena kalau Rasul sudah diutus itu artinya tanda kiamat semakin dekat. Ya. Akhirnya muncul beberapa pertanyaan, pertanyaan tentang sungai, pertanyaan tentang apa, dijawab semuanya. Kemudian setelah selesai percakapan, ya, otomatis beliau ini dan juga teman-temannya bertanya, kamu siapa? Kok seakan-akan kamu tahu segalanya? Padahal kondisinya di dalam bangunan dirantai sedemikian rupa. Loh kok bisa ngerti berita? Ternyata dia pun mengakui bahwasanya dialah Dajjal yang akan dikeluarkan setelah itu. Bahkan dia mengatakan sebentar lagi ikatan-ikatanku akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung mendapatkan kejadian itu mereka panik. Ya apa caranya bisa balik ke Madinah? Mereka penus pokoknya cari bikin kendaraan yang layak untuk bisa dipakai melanjutkan meninggalkan pulau itu. Takut dengan adanya Jassasah dan makhluk besar ini. Khawatir ada madarat atau bahkan mungkin mereka terkena sihir atau semisal itu. Akhirnya mereka pun rombongan Tamim bin Aus ini pergi sama teman-temannya sampai ke Madinah. Begitu sampai di Madinah langsung lapor sama Rasul. Dan langsung membaiat Rasul bersyahadat masuk ke dalam Islam. Karena betul-betul lihat dan yakin dengan apa yang dilihat. Maka Rasulullah memanggil para sahabat seluruhnya gembira beliau. Karena merasa apa yang sudah selama ini beliau sampaikan, ada orang yang langsung melihat sendiri kebenaran sabda beliau. Senang beliau. Panggil semua sahabat. Kemudian Tamim bin Aus diminta untuk mengulangi lagi cerita yang dia alami. Beliau pun mengulangi cerita tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menukil ucapan Dajjal ini, bahwasanya Dajjal waktu sebelum selesai percakapan, dia mengatakan bahwasanya sebentar lagi akan terlepas dan dia akan mengelilingi seluruh tempat yang ada di seluruh penjuru dunia ini kecuali Makkah dan Thayyibah. Rasulullah mendengarkan berita itu, beliau langsung menghentakkan kakinya di atas tanah dan mengatakan, hadhil tayyibah, hadhil tayyibah. Inilah tayyibah, inilah tayyibah. Yakni Madinah. Dajjal haram untuk masuk ke kota Mekah dan Madinah. Dijaga oleh malaikat dengan penjagaan super ketat. Nah, ini sedikit melihat biografi daripada sahabat yang mulia Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Kemudian al-mufradat, beberapa kosakata yang perlu dijelaskan dari hadis. Kosakata yang pertama ad-din, al-islamu kulluh. Ad-din, agama. Yang dimaksud dengan agama adalah Islam itu sendiri secara utuh. Id madarul islami ala hadal hadis, poros Islam itu kembali kepada hadis ini. Kalau kita nanti akan membaca keterangan dari penulis, kita akan paham bahwa hadis ini sesungguhnya menjelaskan tentang semua aspek-aspek agama, semua norma-norma agama, semua batasan-batasan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dirangkum dalam satu hadis. Kemudian kalimat yang berikutnya an-nasihah, kalimat nasihah, nasihat. Kalimatun jami'atun ma'naha hiyazatul hadzi lil mansuhilah. Nasihat itu adalah sebuah kalimat yang memiliki makna yang luas. Maknanya adalah hiyazatul hadzi lil mansuhilahu. Menutup atau membatasi bagian pihak yang diberi nasihat. Ma'khudhatun min nushir rajuli thawbahu idha khatahu. Diambil dari kalimat seseorang itu menasihati bajunya. Maksudnya apa? Kalau dia menjahit bajunya. Fashabbahu fi'lan nasih bima yataharrahu min salahil mansuhilah bima yasudduhu min khalalis thawb. Maka tindakan orang yang menasihati itu disamakan dengan tindakan seseorang yang sedang menjahit. Kenapa? Karena sesungguhnya hakikatnya sama, yaitu ingin untuk menutupi kesalahan dari orang lain. Seorang penjahit, dia akan menutup baju kain dengan benang agar kain itu menjadi baju yang sempurna, menjadi baju yang baik. Atau kalau ada lubangnya, ada sayatannya, dia akan menutupnya, dia akan menjahitnya agar baju itu terlihat kembali baik. Sama, orang yang memberikan nasihat kepada orang lain, tujuannya adalah untuk memperbaiki dirinya, untuk menutupi aibnya. Jangan sampai aibnya diketahui oleh orang lain yang membuat akhirnya dirinya malu, atau jatuh martabatnya, atau jatuh wibawanya, jatuh pamornya, tidak punya nama, malu ketemu sama orang. Nasihat tujuannya adalah untuk menutup itu sekaligus untuk memperbaiki keadaan pihak yang dinasihati. Diumpamakan layaknya seperti seorang penjahit. Penjahit itu tidak akan meninggalkan celah apapun dari baju yang sedang dia kerjakan. Betul-betul harus perfect, betul-betul harus sempurna, kamil, terlihat seperti baju yang utuh, yang bagus, layak pakai. Demikian pula seseorang yang menasihati saudaranya, dia akan berupaya sekuat tenaga untuk mengarahkan saudaranya kepada jalan yang benar. Mengingatkan ketika dia lalai, mengajak ketika dia lupa, diajak kepada jalan-jalan kebaikan. Dan ketika dia terjatuh dalam kesalahan, dia berusaha untuk menutupi kesalahan temannya, menutupi aibnya, dan terus berusaha untuk memperbaiki keadaan temannya tersebut, sehingga temannya tadi betul-betul terlihat sebagai manusia yang bermanfaat, manusia yang berguna, manusia yang baik, manusia yang bisa memberikan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, layaknya seperti baju yang dirajut dan dijahit. Kemudian kalimat yang berikutnya, a'immatul muslimin zu'ama'uhum kal khulafa wal umara wal ulama. Pemimpin kaum muslimin maksudnya adalah tokoh-tokoh mereka seperti para khalifah, para amir, dan para ulama. Jadi a'immatul muslimin mencakup di dalamnya dua. Yang pertama penguasa dan yang kedua ulama. Kemudian kalimat yang berikutnya, ammatihim sa'irul muslimin mimman adal a'immah. Ya, dimaksud dengan kaum muslimin secara umum, yakni kaum muslimin pada umumnya selain dari orang-orang yang disebutkan sebelumnya dari kalangan para khalifah. Baik, ini beberapa kalimat yang perlu dijelaskan dari hadis ini. Kemudian setelah itu penulis hafizahullah mulai menjelaskan makna daripada hadis ini. Qala al-muallif hafizahullah al-ma'na al-ijmali, makna secara umum hadis ini. Hadal hadis adzimus sya'ni. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia. Wa min jawami'i kalimir rasulil karim sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini termasuk dari jawami'ul kalim yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan yang singkat, sabda yang singkat tapi memiliki makna yang sangat luas, memiliki makna yang sangat dalam, memiliki makna yang sangat mencakup. Wa alaihi madarul Islam, dan pada hadis inilah Islam itu bersandar. Law amila afradul muslimin wa jama'atuhum bima tadammanahu min ma'anin nasihah lanalu sa'adatad dunya wal akhirah. Seandainya masing-masing individu kaum muslimin atau masing-masing kelompok kaum muslimin mengamalkan nasihat dan kandungan hadis ini, niscaya mereka akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Wala asyu ukhuwatan mutahabbin tajma'uhum aqidatun wahidah wa rayatun wahidah wa manhajun wahidun lihayatihim. Dan mereka akan mendapatkan jaminan hidup dalam keadaan bersaudara, saling mencintai, yang mana mereka dikumpulkan dalam satu prinsip, satu komando, satu metode pada kehidupan mereka. Tayyib. Jadi hadis ini kata penulis hafizahullah taala adalah hadis yang memiliki makna yang sangat luas dan sangat dalam. Karena hadis ini menggambarkan tentang Islam itu sendiri secara utuh. Ketika seseorang itu mengamalkan isi daripada kandungan hadis ini, berarti dia telah mengamalkan Islam itu sendiri. Berarti dia telah mengamalkan norma-norma Islam itu sendiri. Dia telah mengamalkan hukum-hukum dan batasan-batasan Islam itu sendiri. Karena hadis ini tidak lain dan tidak bukan menjelaskan tentang Islam min awwali ila akhiri. Dari awal sampai akhir. Kemudian beliau mulai menjelaskan satu persatu poin yang disebutkan dalam hadis di atas. Agama itu nasihat. Nasihat untuk Allah. Apa maksudnya? Nasihat untuk Al-Quran. Apa maksudnya? Beliau akan jabarkan satu persatu. Yang pertama, qala al-muallif hafizahullah fan-nasihatu lillah. Nasihat untuk Allah ma'naha, maknanya adalah al-imanu bihi subhanahu wa ta'ala wa bi kulli ma warada fil kitabi was sunnah min asma'ihil husna wa sifatihil 'ulya. Nasihat untuk Allah maksudnya adalah kita beriman kepada Allah dengan segala hal yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang nama dan sifat Allah yang mulia. Jadi nasihat untuk Allah bukan berarti kemudian Allah butuh dinasihati, butuh sama hambanya. Tidak. Yang dimaksud dengan an-nasihatu lillah ay al-imanu billah, kita beriman kepada Allah, menjalankan semua rukun-rukun keimanan, menjalankan semua pilar-pilar keimanan. Maka itulah wujud daripada an-nasihatu lillah. Terkhusus mengimani nama dan sifat-sifat Allah yang telah sahih di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Qala rahimahullah, imanan haqqan sadiqan min ghairi tashbihin wala ta'tilin wala tahrifin wala tamthilin ala asas laisa kamislihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Kita mengimani hal-hal ini dengan keimanan yang jujur, keimanan yang sesungguhnya, tanpa kita serupakan Allah dengan makhluknya, tanpa kita tentang nama dan sifat itu, tanpa kita otak-atik maknanya, dan tanpa kita samakan Allah dengan makhluknya pada nama-nama tersebut. Berlandaskan firman Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun dari makhluknya, dan dialah Zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi termasuk bentuk al-imanu billah, keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-imanu bi asma'ihi wa sifatih, beriman akan nama Allah yang maha mulia, beriman akan sifat-sifat Allah yang maha mulia. Ini termasuk wujud al-imanu billah, yang itu merupakan makna daripada an-nasihatu lillahi azza wa jal. Dan di sini penulis rahimahullah memberikan tanda atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengimani nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada empat hal yang disebut oleh para ulama ahli akidah sebagai al-mahdhurat. Empat hal yang wajib diwaspadai ketika kita mengimani nama dan sifat Allah. Yang pertama, tasbih. Ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada nama dan juga sifat-sifatnya, maka jangan sekali-kali kita menggunakan prinsip tasbih. Apa itu tasbih? Menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi ketika nama Allah sampai kepada kita, ada sifat Allah yang sampai kepada kita sesuai dengan dalil yang sahih, Al-Quran dan Sunnah sahihah, maka hendaknya kita mematikan terlebih dahulu imajinasi kita. Tutup, ikat. Jangan sampai imajinasi kita traveling kemana-mana kemudian menggambarkan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hada ghairu mumkin. Sesuatu yang tidak mungkin bisa. Ya. Maka jangan sekali-kali kemudian kita menggambarkan bagaimanakah Allah dalam benak atau pikiran kita. Cukup imani saja. Allah mengatakan Allah punya tangan. Imani. Tangannya seperti apa? Tidak ada yang sama. Dan tangan Allah maha mulia dan maha sempurna. Allah memiliki wajah. Wajahnya seperti apa? Ya sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan keagungan nama dan sifat-sifatnya. Tidak usah kemudian kita bayangkan seperti apa wajahnya Allah itu. Tidak usah. Tidak usah. Potong semua imajinasi kita. Potong semua pikiran kita. Jangan sampai kemudian kita larut dalam bab ini. Dan intabihu min waswasis syaitan. Dari waswasnya syaitan, hati-hati. Jangan sampai dari keimanan kita ini justru malah berubah menjadi pengingkaran dan mengkufuri apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya. Perkara yang kedua yang harus diperhatikan, jangan sampai kita terjatuh di dalamnya ketika mengimani nama dan sifat. Wala ta'til. Jangan kemudian kita menta'til nama dan sifat Allah. Ta'til itu artinya ingkar. Mengingkari nama dan sifat Allah. Rata-rata, dan bisa kita katakan semua kelompok sempalan yang mereka menentang nama dan sifat Allah, itu atas dasar tasbih terlebih dahulu, baru setelah itu ta'til. Jadi ta'til ini termasuk dari konsekuensi lazim yang terlahir dari paham tasbih. Kalau orang itu sudah syabbahu awalan, kalau dia sudah menyamakan Allah dengan makhluknya, mengimajinasikan zatnya Allah, memikirkan dan menggambarkan zatnya Allah pada pikiran dan benaknya dia, maka di sini dia ada dua keadaan. Imma dia tetap pada prinsipnya itu, wa imma yang kedua dia akan menolak nama dan sifat tersebut. Karena dia pikir sesuai dengan apa yang dia lihat, sesuai dengan apa yang dia saksikan. Dalam keadaan tidak ada satupun yang bisa melihat Allah ketika di dunia. Allah lebih tahu tentang dirinya. Kalau Allah memberitakan kepada kita salah satu dari nama dan sifatnya, kita imani. Kalau itu sahih dari Allah, kita imani. Kita yakini. Tidak usah kemudian kita sama-samakan, kita bandingkan dengan makhluk. Nah, orang yang suka prinsip tasbih ini, ketika dia merasa janggal dengan pikiran dia sendiri, datang dalil menyatakan Allah itu punya tangan, dipikir sama dia tangannya Allah itu kayak gimana, bentuknya kayak gimana, wilakhirihi. Setelah itu kemudian muncul rasa pengingkaran dalam hatinya. Masa Allah punya tangan? Masa Allah sama makhluknya? Tidak mungkin Allah sama seperti makhluknya. Lah terus tangan di sini itu apa? Allah tidak punya tangan. Paham ya? Langsung ditaktil, diingkari oleh mereka. Dan kenapa kok mereka mengingkari? Asal-muasalnya karena paham tasbih yang ada di kepala mereka. Karena tidak mungkin orang itu akan mengingkari nama dan sifat Allah kecuali ketika dia memahami nama dan sifat Allah itu sama seperti makhluknya. Ketika sama pemahamannya, dia akan merasa tidak sopan, lancang dengan Allah. Masa sama, masa begini, masa begitu. Yang akhirnya ujung-ujungnya adalah ini tidak benar. Ini nama tidak bisa dipakai. Ini sifat tidak bisa dipakai untuk Allah. Wa ila akhirihi. Qul a antum a'lamu amillah. Katakan wahai Nabi SAW, apakah kalian yang lebih tahu ataukah Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu? Tayyib. Lah wong kita saja ya. Kita saja yang betul-betul kelihatan wujudnya, sifat-sifatnya saja. Kalau sampai ada orang yang memberitakan tentang kita yang mana tidak sesuai dengan apa yang ada pada diri kita, lah bagaimana respon kita? Otomatis kita akan marah. Kita akan jengkel. Yang punya tubuh itu siapa? Saya apa kamu? Kok bisanya kamu ngomong atas nama saya kalau saya begini dan begitu sifatnya? Siapa yang lebih tahu? Saya sendiri tentang saya atau kamu tentang saya? Otomatis dia akan jengkel. Ini bainana. Ini antara kita, antara makhluk. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengomentari hamba yang lemah, yang fakir, yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berani kemudian menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan yang maha mulia. Asalnya dari mana? Faham tasbih. Makanya kalau sudah membahas nama dan sifat, satu ayat pegangi dalam benak kita, yakini dalam hati kita, Allah mengatakan fala tadribu lillahil amsal. Kalian jangan sekali-kali membuat imajinasi atau permisalan untuk menggambarkan seperti apa Allah Subhanahu wa taala itu. Satu ayat ini pegang baik-baik. Yakini, imani agar kita tidak terjatuh dalam tasbih. Kalau orang terjatuh dalam tasbih, maka akan melahirkan sekian banyak konsekuensi yang batil. Di antaranya taktil, dia akan menolak. Termasuk di antara konsekuensi dan lazim dari paham tasbih, dan ini perkara yang ketiga yang harus kita hindari, beliau mengatakan wala tahrif, dan tidak boleh dirubah maknanya. Lafadznya tidak boleh dirubah, maknanya juga tidak boleh dirubah. Dua-duanya apalagi tidak boleh dirubah. Tahrif itu ketika datang kepada dia sebuah nama atau sebuah sifat dengan makna yang jelas, tahrif itu akan merubahnya. Mungkin datang dengan kalimat waja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa, dan Rabbmu nanti di hari kiamat akan datang dan semua malaikat akan berbaris bersaf-saf menyambut kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan tentang sifat al-maji. Allah itu akan datang, memiliki sifat akan datang pada waktu yang ditentukan. Mereka ahlu tahrif yang suka mengotak-atik nama dan sifat Allah mengatakan yang datang bukan Allah, tetapi yang datang perintah Allah. Nah terus ayat ini, ayat ini aslinya bukan demikian. Aslinya waja'a amru rabbika wal malaku shaffan shaffa. Itu aslinya. Ini tindakan tahrif. Muncul dari mana ini? Dari faham tasbih. Ketika dia memposisikan nama dan sifat Allah layaknya seperti nama dan sifat makhluk, maka terlahir darinya prinsip-prinsip batil seperti ini. Demikian pula perkara yang keempat yang tidak boleh bagi kita untuk melakukannya dan meyakininya dalam nama dan sifat Allah, wala tamtsil, dan tidak boleh metamtsil Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengulangi ada tasbih, ada tamtsil. Itu sebenarnya sama, meskipun ada sedikit perbedaan. Di antara perbedaan yang disebutkan oleh para ulama, di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, tashbih maknanya adalah menyerupakan sesuatu dengan yang lain pada beberapa sisi, pada beberapa sifat. Itu tashbih. Tapi kalau tamtsil itu menyerupakan sesuatu dengan yang lain pada semua sisinya. Jadi tamtsil lebih parah daripada tasbih. Kalau tasbih itu menyerupakan sesuatu pada sebagian sisi. Tapi kalau sudah tamtsil itu menyerupakan sesuatu pada semua sisinya. Kayak copy paste. Ya, kayak copy paste. Tidak ada perubahan, betul-betul plek 100% sama dari segala sisi dan aspeknya. Itu namanya apa? Tamtsil. Namanya apa? Tamtsil. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah belum mengatakan yang lebih layak dalam penggunaan atau dalam pelafatan itu menggunakan kalimat tamtsil. Kenapa? Karena itulah yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslih. Allah tidak mengatakan laisa kasyibhih. Tapi Allah mengatakan laisa kamitslih. At-tamtsil itu yang dinafikan. Adapun tasbih terkadang masih bisa kita pertimbangkan. Kok bisa? Iya. Sekarang Allah memiliki sifat namanya yadun. So, apa artinya? Tangan. Makhluk apakah juga sama memiliki sifat itu? Jawabannya na'am. Dari satu sisi ini sama. Dari sisi apanya? Nama dan makna. Adapun hakikatnya itu yang berbeda. Itu yang berbeda. Ini namanya apa? Tasbih. Kita menyamakan Allah dengan makhluk pada istilah dan makna, bukan pada hakikat. Bukan pada hakikat. Wajuhun. Apa artinya? Wajah. Allah punya sifat wajah. Pertanyaan, apakah hamba juga memiliki sifat yang sama? Al-jawab, na'am. Sama pada apanya? Pada maknanya. Bukan pada hakikatnya. Dipahami ya? Jadi untuk tasbih itu lebih ringan karena menyerupakan pada sebagian sisi. Tapi kalau tamtsil itu yang paling parah, menyerupakan pada semua sisinya. Oleh karena itulah Allah melarang yang namanya tamtsil dengan firman-Nya laisa kamitslihi syai. Tidak mengatakan laisa kasybihi syai'un. Baik. Ini empat hal yang harus dihindari ketika kita mengimani nama dan sifat Allah, dan itulah wujud an-nasihatu lillah. Kalau mau kita tambahkan, masih ada satu poin lagi yang harus kita perhatikan dan jangan sampai kita terjatuh di dalamnya ketika mengimani nama dan sifat Allah, yaitu at-takyif. Ya, at-takyif. At-takyif itu artinya menanyakan dengan kaifa. Ya. Jadi ketika ada nama atau sifat Allah yang datang kepadanya, dia menanyakan dengan kalimat kaifa. Ini pertanyaan yang tidak pantas untuk kita tanyakan kalau berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Jangan pernah ada pertanyaan ini. Al-Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu ta'ala dalam sebuah majlis pernah didatangi oleh seseorang. Kemudian dia berkata kepada Imam Malik, ya Aba Abdillah, qala Allahu ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Wahai Aba Abdillah, Allah mengatakan dalam firman-Nya, Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Bagaimana caranya Allah beristiwa? Al-Imam Malik spontan langsung menundukkan pandangannya ke tanah. Keringat beliau bercucuran banyak sekali, seakan-akan beliau sedang mendapatkan berita yang berat. Kemudian beliau mengambil kerikil atau apa namanya kayu kecil, digaruk-garukkan di atas tanah. Ya. Setelah beliau tenang, beliau mengangkat kepalanya lagi, memandang orang yang bertanya tadi dan menunjuknya. Kemudian beliau berkata, al-istiwa ma'lum. Kalimat istiwa telah diketahui maknanya. Wal-kaifu majhul. Adapun hakikatnya tidak diketahui. Wal-imanu bihi wajib. Mengimani sifat ini itu wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang hakikatnya adalah kebid'ahan. Kenapa kok bid'ah? Karena enggak ada satupun para sahabat ketika datang ayat berkaitan dengan nama dan sifat Allah, kemudian mereka datang kepada Rasul dan bertanya, kaifa? Tidak pernah ada terucap dari mereka pertanyaan ini. Tidak pula dari kalangan tabi'in, tidak pula dari kalangan tabi'u at-tabi'in. Kemudian beliau mengatakan, fama ara illa anta sahibu bid'atin fa akhrijuh. Dan saya tidak melihat dirimu kecuali engkau adalah pengikut kebid'ahan. Keluarkan dia dari majelisku. Ya. Yakni tidak boleh kalimat kaifa kalau berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Jangan sekali-kali muncul pertanyaan ini. Ingat, satu prinsip untuk mematahkan semuanya firman Allah Subhanahu wa taala, fala tadribu lillahi al-amsal. Jangan sekali-kali kita membuat imajinasi tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, termasuk dari bentuk keimanan kepada Allah, wa ifraduhu wahdahu subhanahu bil ibadah wa nahyu syariki an wal qiyamu bi ta'atihi wa ijtinabu ma'siyatihi. Termasuk bentuk keimanan kita kepada Allah sebagai wujud nasihat lillah adalah kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kepadanya, dan kita menolak segala sekutu dan tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mentaati Allah dan kita meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Wal hubbu fi, mencintai karena Allah. Wal bughdu fi, membenci karena Allah. Wa muwalatu man ata'ah, dan berteman dengan orang-orang yang mentaati Allah. Wa munabadzatu man 'asah, dan menjauhi orang-orang yang menentang Allah. Wa jihadu man kafara bihi, memerangi orang-orang yang mengkufuri Allah. Wal i'tirafu bi ni'matihi, mengakui kenikmatan Allah. Wa syukruhu 'alaiha, dan mensyukuri kenikmatan itu. Wal ikhlas fi jami'il umuri lahu, dan dia ikhlas tulus dalam segala urusan murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari satu poin ini saja kita sudah bisa meraba dan menilai serta menimbang bagaimanakah bobot hadis ad-dinu an-nasihah. Nasihat untuk Allah itu adalah rangkuman agama Islam itu sendiri. Karena yang namanya nasihat untuk Allah maknanya adalah al-imanu billah. Mengimani Allah dan mencakup semua aspek keimanan dan semua jenis keimanan. Baik beriman tentang nama dan sifat Allah, atau beriman tentang rububiyah Allah, atau beriman tentang uluhiyah Allah. Semua hal yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah masuk dalam kategori an-nasihatu lillahi azza wa jal. Nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini saja sudah mencakup agama secara utuh. Kemudian yang kedua, poin yang kedua. Qala al-muallif hafizahullah, wa amma an-nasihatu li kitabihi, adapun nasihat untuk Al-Qur'an, fal iman bi annahu kalamullah, maka kita beriman bahwasanya Al-Qur'an adalah firman Allah. Munazzalun minhu ghairu makhluq. Al-Qur'an itu turun dari Allah, bukan makhluk. Wa annahu la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Dan kita meyakini bahwasanya Al-Quran tidak ada kebatilan padanya sama sekali dari awal hingga akhir. Law istama'atil jinn wal ins la ya'tuna bimislih walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira wala bi'ashri suwarin min mislih bal wala bisuratin min mislih. Dan kita meyakini seandainya semua bangsa jin, semua bangsa manusia berkumpul, mereka tidak bakal mampu mendatangkan yang semisal Al-Quran. Meskipun mereka satu sama lain saling kerjasama, tidak pula bisa mendatangkan 10 surat yang semisalnya, bahkan satu surat pun tidak bakal mampu untuk melakukannya. Ini wujud nasihat untuk Al-Quran. Ya kalau kita lihat, nasihat untuk Al-Quran itu kembali kepada satu poin inti, yaitu al-imanu bil-Quran. Kita mengimani Al-Quran. Dan bentuk keimanan kita terhadap Al-Quran mencakup beberapa hal. Yang pertama, mengimani bahwasannya Al-Quran datang dari Allah. Yang kedua, mengimani bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Yang ketiga, mengimani bahwasannya Al-Quran itu ma'sum, mahfuz, terjaga. Dan tidak akan ada yang mampu untuk merubah lafadznya, demikian pula maknanya, ila yaumil qiyamah. Meskipun semua orang berkumpul min awwalihim ila akhirihim, jinnuhum wa insuhum, jin dan manusianya kumpul jadi satu, rapat masal untuk membuat tandingan Al-Quran, la ya'tuna bimislihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Mereka tidak bakal mampu untuk mendatangkan yang semisal meskipun satu sama lain saling bekerja sama. Kenapa kok tidak bakal bisa? Karena yang mereka tantang adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka menantang dan membuat tandingan untuk makhluk yang sama, bisa jadi mereka bisa, bahkan lebih unggul, bahkan lebih istimewa hasilnya. Tapi karena yang dihadapi itu bukan makhluk, yang dihadapi adalah Khaliq, sang pencipta, Rabbu Al-Malik Al-Karim, Rabb yang memiliki, yang maha mulia, tidak mungkin dan tidak bakal bisa mereka menandinginya. Ingat, Allah sudah mengatakan laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak akan ada yang sama dengan Allah. Pada semua nama-nama dan sifatnya, termasuk juga tidak ada yang sama dengan Allah pada firman-Nya. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi sudah jelas dari Allah Subhanahu wa taala jaminan untuk Al-Quran. Maka termasuk nasihat li kitabillah, nasihat untuk Al-Quran, kita mengimani Al-Quran tersebut. Tsumma ta'dhimuhu wa tilawatuhu haqqa tilawatihi. Kemudian termasuk bentuk keimanan terhadap Al-Quran, kita menghormati Al-Quran, membacanya dengan bacaan yang sungguh-sungguh. Wa tahsinuha wal khusyu' indaha, memperindah bacaan kita dan khusyuk ketika membacanya. Wa iqamatu hurufihi 'inda tilawah, dan kita menunaikan hak masing-masing huruf ketika kita membacanya. Jadi membaca Al-Quran tidak sama seperti membaca kitab-kitab Arab yang lain. Beda. Kalau kitab-kitab Arab yang lain itu karyanya makhluk, kita baca sama seperti penulisnya yang membaca. Tetapi untuk kalamullah yang tertuang dalam Al-Quranul Karim, tidak boleh kemudian kita bacanya asal-asalan. Ini asal-asalan, ya maknanya asal-asalan. Kalau sudah maknanya asal-asalan, serampangan semua arti dan juga pemahamannya. Maka dari sini ada sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita. Pentingnya mempelajari ilmu tajwid. Ya, pentingnya mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid gak cuma abata, aababatata, kemudian makharijul huruf, enggak cuma itu. Tetapi tujuannya adalah agar kita bisa membaca firman Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan haknya, dan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan darinya. Dan itu termasuk nasihat li kitabillah. Wadabbu'an membela Al-Quran. Biraddi ta'wilil muharrifin wa tahrifil ghalin wa intihalil mubtilin. Kita membela Al-Quran dan kita membantah semua tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang berusaha untuk mengotak-atik Al-Quran dari kalangan orang-orang yang hulu, yang berlebih-lebihan, dan orang-orang yang mengikuti kebatilan. Alhamdulillah, jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran itu betul-betul terjaga ila yaumil qiyamah, sejak diturunkannya hingga disepakati Al-Quran itu oleh sahabat Utsman pada satu bacaan sampai hari kiamat, tidak bakal berubah. Tidak bakal berubah. Mau diutak-atik kayak bagaimanapun, tidak bakal bisa. Karena Allah sendiri yang mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lhafidun. Kami yang menurunkan dan kami yang menjamin akan keasliannya. Tidak bakal ada yang mampu untuk merubahnya. Baik dia sembunyi-sembunyi sekalipun. Hatta meskipun dia melakukannya fi buruji musyayyadah, di balik benteng yang berlapis sekalipun, tidak bakal mampu untuk melakukannya. Karena akan kelihatan, akan nampak, dan Allah akan menampakkan dan memunculkan orang-orang yang siap untuk membantahnya, yang siap untuk membela Al-Quran. Kalau bukan kita, Allah akan memilih yang lainnya untuk menjaga Al-Quran tadi dan membelanya. Wattasdiqu bima fi, dan membenarkan semua berita yang ada di dalam Al-Quran. Semua berita dalam Al-Quran, antara berita di masa lalu atau masa yang akan datang, itu semuanya hak, semuanya benar. Kalau datang dari Al-Quran, tidak usah tanya sahih atau tidak, sahih atau tidak. Kalau sudah datang dari Al-Quran, cukup kita katakan amantu billah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqtu bi kalamillah, dan kita membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wal wuqufu ma'a ahkamih, dan kita berjalan sesuai dengan hukum-hukum Al-Qur'an. Wa tafahhumi ulumihi, dan memahami ilmu-ilmunya. Wa ahkamih, hukum-hukumnya. Wa amdzalih, permisalan-permisalannya. Wa hududih, dan batasan-batasannya. Wal i'tibaru bimawa'idhihi, mengambil pelajaran dari nasihatnya. Wa tafakkur fi ajaibihi, memikirkan keajaiban Al-Qur'an. Wal 'amal bi muhkamihi, mengamalkan dalil yang jelas. Wa taslim li mutasyabihihi, dan kita mengembalikan ayat yang tidak jelas kepada yang jelas. Wal bahthu fi nasikhihi wa mansukhihi, dan kita mempelajari mana ayat yang menghapus, mana ayat yang telah dihapus. Wa nashru 'ulumihi wa du'a'i ilaih, dan kita menyebarkan ilmu tentang Al-Quran dan mengajak umat manusia kembali kepada Al-Quran. Ini yang namanya an-nasihatu li kitabillah. Nasihat untuk Al-Quran. Sangat luas cakupannya. Yang itu semua dirangkum dalam satu kategori, yaitu al-imanu bi Al-Quranil Karim. Mengimani Al-Quran Al-Karim. Dan bentuk keimanan kita terhadap Al-Quran mencakup sekian banyak sisi. Mulai dari kita mengimani bahwasannya Al-Quran itu turun dari Allah. Yang kedua, kita mengimani bahwasannya itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Yang ketiga, kita mengimani akan kemaksuman Al-Quran, terjaganya Al-Quran ila yaumil qiyamah. Yang keempat, kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang murattalan, bacaan yang bagus, yang baik. Dan kalau bisa kita memperindah suara kita ketika membacanya. Dan yang lebih penting adalah khusyuk ketika membacanya dan mengamalkannya. Ini semua adalah makna daripada an-nasihatu likitabillah. Maka bukan termasuk orang yang menasihati Al-Quran ketika dia menganggap mengimani Al-Quran itu hanya semata-mata menghormati secara fisik. Quran ditaruh di tempat yang tinggi, tidak ditaruh di bawah, kemudian dibersihkan dari debu, wa ila akhirih. Kemudian dia menganggap dia telah mengagungkan Al-Quran. Dia masuk dalam kategori an-nasihatu li kitabillah, telah beriman kepada Al-Quran. Al-jawabula, enggak. Al-Quran itu enggak semata-mata kamu hormati fisiknya, Tapi Al-Quran itu harus dan wajib untuk dipahami isinya, diimani, diamalkan, didakwahkan, disebarkan. Itu yang diinginkan dari Al-Quran. Seandainya Al-Quran itu yang diinginkan hanya membacanya saja, tidak mungkin para pembesar-pembesar Quraisy kemudian marah ketika Rasul membacakan Al-Quran di hadapan mereka. Mereka sadar itu bahasa Arab yang paling fasih. Seandainya Al-Quran itu hanya untuk dibaca, mereka tidak bakal komplain. Mereka bakal ikut baca sama Rasul. Bahkan mereka takjub dengan keindahan balaghah Al-Quran, tata bahasa yang mencapai puncak tertinggi dari tatanan bahasa Arab yang ada. Tetapi ketika mereka mengangkat bendera perang untuk memusuhi Rasul, membantai, membabi buta para sahabat karena Al-Quran, karena mereka sadar bahwasannya Al-Quran tujuannya adalah untuk diamalkan. Makanya mereka tidak mau masuk Islam. Makanya mereka tidak mau mengikuti Rasul. Makanya mereka menolak Al-Quran. Kenapa? Mereka sadar apa tujuan Al-Quran. Maka sangat-sangat memalukan ketika ada orang yang dia mengaku dirinya Muslim, beragama Islam, bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, mengakui cinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran, kemudian hanya bermodalkan keindahan suara yang meliak-liuk, bacaan yang bagus, tapi sama sekali Al-Quran tidak terwujud pada ucapannya, tindakannya, keyakinannya, aspek kehidupannya. Maka sungguh keadaan orang musyrikin terdahulu jauh lebih cerdas daripada orang ini. Orang musyrikin tidak mau baca Quran, tidak mau menerima Al-Quran. Karena tahu tujuannya apa. Adapun orang sekarang baca sampai akhir khatam balik-balik dengan segala bentuk bacaan. Mulai dari landai, normal, sampai speed kecepatan yang tinggi. Ya, sampai khatam dalam waktu beberapa jam saja dan beribu-ribu kali dalam sehari. Tapi mereka tidak sadar apa tujuan mereka membacanya. Sama kayak menghatamkan kitab buku bacaan cerita yang lain. Sama kayak koran-koran yang disebar di pinggir-pinggir jalan. Kayak tidak ada nilai, tidak ada harganya. Bahkan mereka membacanya seenaknya mereka. Apa yang mereka butuhkan dari ayat yang cocok dipakai. Entah itu cocok apa tidak, ditaruh di restoran mereka. Ditaruh di kendaraan mereka. Disimpan, ditaruh di dompet mereka. Bas untuk itu saja. Dalam keadaan tidak nampak sama sekali isi Al-Quran tadi pada lisannya, tindakannya, keyakinannya, dan semua aspek kehidupannya. Wal-iyadzu billah. Berarti dia belum mewujudkan an-nasihatu li kitabillah. Nasihat untuk Al-Quranul Karim. Kemudian, poin yang ketiga. Masih lama? Atau, Lanjut? Apa cukup? Nah, ini jamnya cocok ya. Kok jamnya Ana ini lebih cepat ini kayaknya. Punya Ana tinggal beberapa menit. Tamam. Berarti cukup. Ya. Cukup ya. Tamam. Wallahu taala a'lam bissawab. Untuk penjelasan berikutnya insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ila huna naktafi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fikum.